Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal bayta aw i'tamara fala junaha 'alayhi ay yatawwafa bihima. Ay yatawwafa bihima. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّأَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. قال بعض المفسرين إن الصفا والمروة وهما جبلان صغيران قرب الكعبة من جهة الشرق من معالم الدين الله الظاهرة التي تعبد الله عباده بالسعي بينهما. فمن قصد الكعبة حاجا أو معتمرا فلا إثم عليه ولا حرج في أن يسعى بينهما، بل يجب عليه ذلك. ومن فعل الطاعات طاعية من نفسه مخلصا بها لله تعالى فإن الله تعالى شاكر يثيب على القليل بالكثير عليم بأعمال عباده فلا يضيعها ولا يبخس أحدا مثقال ذرة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Allah Ta'ala berfirman, Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya as-safa dan juga al-marwah, dua jabal, ya. Dikatakan di sini as-safa wal marwata wa huma jabalani saghirani qurbal ka'bati min jihati syarq. Keduanya adalah dua gunung tapi kecil. Ya, kalau misalnya antum pergi ke Masjidil Haram, Ka'bah, atau makan melihat, dan sebenarnya kecil sekali, itu dekat sekali dengan Ka'bah. Di bagian atau min jihati syarq, di sebelah timurnya. Ya, jadi dekat banget, ya. Nanti insyaallah pada waktunya antum umrah, ya, ana mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan ana rezeki yang sangat banyak berlimpah untuk supaya bisa mengurungkan keluarga kemudian tim, ya. Dari Ikin, Alwi, ya, dan teman-teman sekalian, siapa tahu bisa anda dapat tiba-tiba 5 miliar, insyaallah. Ada Umroh Hindika, Rafi'i, ya. Kalau itu enggak tahu, ya. Nah, begitu. Pas umroh nanti antum akan apa? Ngelihat jabal tersebut. Sebenarnya enggak begitu kelihatan karena sudah tertutup bangunan, karena di dalam bangunan. Dan kita sa'i di antara Safa Marwah itu tersebut 7 kali, sab'atu ashwat, dimulai dari Safa ke Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa gitu. Ya, dan itu cukup panjang bolak-balik seperti itu, mengingatkan kita kepada kisah ibunya Nabi Ismail alaihissalam radhiyallahu anha, yaitu Siti siapa? Siti Hajar. Siti Hajar. Yang menunjukkan perjuangan seorang ibu terhadap anaknya. Ya, masya Allah. Jadi betul-betul berarti apa? Islam itu sangat menghargai yang namanya perjuangan, walaupun untuk anak biologisnya itu dihargai oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai diabadikan dan dijadikan dedikasi untuk mengenang hal tersebut. Jadi dalam Islam pengenangan ada gak? Ada pengenangan, tapi pengenangan yang berunsur ibadah, bukan semata-mata mengenang, gitu loh. Kadang-kadang kita ini terjebak dalam kubangan kenangan dan tidak menghasilkan apapun dari faedah. Eh tidak. Iya, kadang-kadang kita, dan itu diantara perangkap syaitan dalam masalah kenangan, mengenang masa lalu. Yang tidak ada faedahnya. Tidak kemudian bangkit semangat untuk beribadah dengan kenangan itu, tidak. Kenangan sebatas kenangan. Ya. Kalau antum mengenang misalnya, antum mengenang kedekatan antum terhadap orang tua antum di rumah, di kampung. Ya kan? Apa hasil dari kenangan itu? Kalau hasilnya adalah antum kemudian menginginkan sedekah atas nama orang tua, maka ini alhamdulillah. Tapi kalau cuma mengenang doang, kemudian nangis sendiri, ya. Atau kemudian nyari soundtrack yang tepat untuk itu, ya. Kira-kira lagu kenangan apa kalau misalnya kita mengenang emak kita, ya. Apa lagunya? Cari kemudian, wah, oh, ini pas ini dulu lagu kesenangan emak saya, Teluk Bayur, ya, lagu lawas, ya, misal, ya, gitu, Cintaku di Teluk Bayur, gitu. Atau Kisah Kasih di Halte. Nah, dengerin itu mengenang emaknya, enggak, ini pengenangan sia-sia, ini perangkap setan, ya begitu. Nah, innas safa wal marwata min sya'airillah, min ma'alimi dinillahi. Di antara sya'air, sya'air jama' dari sya'irah. Sebagian mengatakan ini jama' dari sya'ar. Tapi sya'air biasanya fa'il jama' dari fa'ilah, sya'irah. Tapi enggak apa-apa kita katakan sya'ar, dan sya'ar maknanya adalah alamah yang zahirah. Tanda yang tampak itu sya'ar. Ya. Nah, kemudian ada syiar secara syar'i, yaitu yang tampak keislaman secara syar'i. Salam syiar bukan? Syiar karena zahir. Orang salam enggak pakai hati kan? Kin. Nah, antum jawabnya gimana? Jawabnya gini juga gitu. Syiar pakai salam pakai apa? Pakai lisan. Assalamualaikum. Adzan. Enggak ada adzan pakai qalbu gitu. Ya tiba-tiba depan sambil kayak gini, mana suaranya Pak gitu kan, Anda pakai hati mau ikhlas, nggak ada seperti itu, nggak ada. Syiar yang tampak, sholat berjamaah syiar, dan Safa dan Marwa itu termasuk syiar agama Allah Ta'ala, ya. Dan syiar itu pun kembali kepada bagaimana kisah dulu ibunya Nabi Ismail alaihissalam, yaitu istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dikatakan allati ta'abbadallaha 'ibaduhu bis-sa'i bainahuma, yang mana hamba-hambanya Allah beribadah kepadanya dengan cara apa namanya? Sa'i. Sa'i itu enggak sampai berlari kencang, tapi enggak juga jalan santai. Gimana? Faham enggak? Sa'i itu kayak Rafi'i turun dari ojek ke masjid ini. Ah itu cepat-cepat. Ah gitu tuh sa'i. Kayak gitu. Tadi antum cepat-cepat apa nyantai? Agak cepat-cepat kan? Ah, agak cepetan dikit, nah itu sa'i gitu. Agak, tapi enggak jangan artikan jogging ya, enggak enak ya. Ayo kita jogging di Safa Marwah kayaknya. Kayak meremehkan banget. Ya berjalan tidak sampai berlari kencang, tapi tidak juga santai gitu loh. Cuma disesuaikan dengan kemampuan, ikhwan. Kalau antum nanti di Safa Marwa, insyaallah pada waktunya insyaallah ya, baik haji atau umrah. Kalau antum capek, ya udah jalan kaki biasa aja enggak masalah. Tapi kalau antum kuat, antum insyaallah kuat, masih muda. Nah, agak cepat-cepat jalannya. Ya lebih agak cepat-cepat ya, karena seperti itulah bagaimana Siti Hajar mencari air ketika itu. Gitu. Enggak jalan santai, ngeliatin gini, nyapa orang. Enggak perlu kayak gitu. Ya. Jadi di Safa Marwah itu nanti ada, ini misalnya Safa nih, Bukit Safa. Nanti gini, ntar Marwah di sana, ntar muter gini. Dan muter itu ya satu arena juga sebenarnya. Cuma beda arus aja. Ini kan nanti balik lagi gini ya. Lumayan. Nah, di sini ada pembatas, dan pembatas ini biasanya adalah jalur untuk orang yang pakai apa? Apa namanya? Kursi roda. Ya. Ada tukangnya, atau boleh antum yang ini yang kursi roda buat umi antum atau abi antum atau kaki antum. Gitu jalannya. Kalau kakek-kakek mbah-mbah yang udah enggak kuat pakai kursi roda boleh. Dijalanin, bukan jalan sendiri. Lama banget. Sendiri mati duluan mungkin. Bengek duluan dia. Ya gitu, antum jalan gitu. Ya itu tergantung waktu. Kalau di musim haji ya Masya Allah, musim haji kemudian di waktu akhir tahun Masehi, oh itu kayak kemarin lah, oh ramai banget. Cuma tetap bisa agak ini kecil, bisa ada jalan kecil. Yang susah ikhwan kalau misalnya umrah atau haji itu ghadul basar paling susah, karena perempuannya dari belahan dunia manapun. Kalau antum lihat akhwat Indonesia, ya standar lah, tempe kering lah gitu lah. Iya. Tapi kalau antum lihat yang Turki, ya, yang Mesir, bule-bule, ya Masya Allah, itu yang susah. Beneran. Maksudnya susah menjaga pandangan ketika itu. Ya, di Safa Marwah maupun di Tawafnya atau di tempat lain. Ya, karena dari mana-mana. Tapi dikembalikan yang tadi, kita enggak usah ngomongin hal seperti itu ya. Kemudian faman qasada. Nah, di sini faman qasada yakni dari ayat faman hajjal baita aw i'tamara. Hajja makna asalnya adalah qasada. Menuju al-bait, yaitu Baitullah al-Haram, al-Ka'bah. Barang siapa yang berjalan menuju atau beribadah menuju Ka'bah dengan keadaan muhaji atau mu'tamiran atau mu'umrah. Ziarah. Jadi umrah itu maknanya ziarah. Umrah maknanya ziarah. Maka fala junaha alaihi an yattawaf bihima. Fala ithma alaihi wala haraja fi an yas'a bainahuma. Maka tidak ada dosa, tidak ada masalah kalau dia sa'i di antara Safa Marwah. Ya sa'i di sini berarti yattawaf bihima. Dia muter-muter tawaf. Satu ya. Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah, Marwah Safa. Pokoknya sampai 7, sampai Marwah 7 dah selesai. Habis itu keluar, kemudian silakan tahallul. Tahallul itu cukur rambut. Ya, cukur rambut. Kalau anak biasanya dia langsung digundulin sekalian. Jadi pula Marwah selesai, habis itu tahallul. Ya. Tahallulnya cukurnya bisa di tempat tersebut atau nanti ada tukang cukur di luar cari sendiri, atau mau cukur sendiri fadal. Ya cuman pakai gimana alat cukurnya, jadi di barbershop aja. Begitu. Ya. Abi antum udah umrah pernah? Antum mau umrah enggak? Insyaallah. Insyaallah mau atau insyaallah umrah? Insyaallah mau. Berarti belum mau sekarang. Nanti insyaallah mau. Ya insyaallah pada waktunya nanti. Insyaallah ya antum bisa insyaallah nanti pada waktunya umroh, dan juga mungkin ada rezeki dari Allah untuk mengumrohkan orang tua antum insyaallah. Iya. Nah, wa man tatawwa'a khaira fa inna Allah syakirun alim. Enggak apa-apa, terang. Dan barang siapa? Baik, sebelumnya kata para ahli tafsir, bal yajibu alaihi dzalik, akan wajib untuk menunaikan hal tersebut, baik haji ataupun umrah. Atau umrah tawaf tok enggak bisa, sa'i juga. Wa man fa'ala at-ta'at, nah kemudian di sini kaidah ikhwan. Wa man tatawwa'a khaira fa inna Allah syakirun alaihi. Ini penting. Artinya apa? Wa man fa'ala at-ta'ati tawa'iyatan min nafsihi mukhlishan biha Allah atau lillahi ta'ala. Barang siapa yang melakukan ketaatan Ta'iyah, yaitu volunteer, secara volunteer. Tahu volunteer enggak? Enggak tahu volunteer. Sukarela, ngerti? Relawan. Kayak gini pakaiannya biasanya. Relawan, iya. Secara sukarela. Dia melakukan hal tersebut, ya sukarela. Ya. Biasa anak baru kita bully-bully. Iya. Bully. Ya, kita lihat kuat apa enggak, besok datang lagi apa enggak, kita enggak tahu. Ya, sukarela. Jadi melakukan ketaatan dengan sukarela dari dirinya sekaligus ikhlas lillahi ta'ala. Nah, volunteer ini masya Allah, ikhwan. Apalagi zaman sekarang butuh sekali kan volunteer-volunteer ya. Relawan-relawan untuk mengedukasi orang-orang, untuk menyelamatkan orang dari musibah dan seterusnya. Untuk menyalurkan dana bantuan, relawan. Siapa yang melawan ketaatan dengan sukarela? Tapi ini bukan khusus relawan. Maksudnya di sini adalah dia emang ikhtiar dia. Pilihan dia melakukan hal tersebut. Ya. Antum melihat misalnya ada jalanan gersang sekali. Antum merelakan uang antum untuk membuat jalan itu semakin indah gitu loh. Ini dengan dalam rangka innallaha jamil yuhibbul jamal misalnya. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Antum perbagus jalan tersebut dengan uang antum. Maka ini ikhtiar antum, bukan pilihan antum, pilihan antum. Ini ta'iyah, ta'iyah. Apa ta'iyah terdiri? Sukarela. Faman tatawwa'a khaira wa man tatawwa'a khaira, siapa yang melakukan kebaikan secara sukarela, bukan terpaksa. Ya. Fa innallaha syakirun alim. Fa innallaha ta'ala syakirun yuthibu 'alal qalili bil katsiri. Sesungguhnya Allah itu ta'ala maha bersyukur, maha memberi kemudian balasan untuk orang. Yuthibu, memberi ganjaran dari hal yang kecil dengan ganjaran yang besar. Artinya apa? Amalan antum itu kecil ya kawan, tapi ganjaran dari Allah itu jauh dibandingkan amalan antum. Iya benar. Amalan kita apa coba? Misalnya di antara kata Nabi SAW, man qala subhanallahi wa bihamdi, atau dalam redaksi lain subhan rabbiyal azim wa bihamdi, ghurisa lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang menyatakan subhanallah, tasbih lah pada tasbih umum, subhanallahi bihamdi, subhanallahi alazim wa bihamdi, itu perbedaan lafal. Maka akan ditanamkan untuknya pohon kurma di surga, satu pohon kurma. Maka sebagian salah mengatakan, ya betapa banyaknya ruginya manusia di detik-detiknya tidak menanam pohon di surga. Apa maksudnya? Oh, antum bertasbih dalam 10 menit bisa enggak sampai 100 tasbihat? Mungkin enggak? Mungkin, lah lebih bahkan ya. Antum gini ya, tasbih ini butuh waktu berapa? 33 berapa? 1 menitan, 2 menit lah ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu pun cepat. Ya. Sekarang kalau 10 menit bisa aja antum bahkan 200. Taib, 200 tanaman pohon untuk surga antum di surga nanti. Gimana ikhwan? Antum mengkafling itu. Dan dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Abbas, an lupa. Pohon kurma atau nakhlah di surga itu enggak seperti nakhlah di bumi ini. Antum lihat pohon kurma seperti pohon palem, selesai dah. Tapi pohon kurma di surga itu besar dan buahnya besar segede ember. Ember mungkin ember duniawi atau gimana, enggak tahu. Dan kemudian nikmat itu jauh lebih daripada kita. Sekarang kita kalau punya petak sawah, ladang dan subur indah, antum bangga enggak? Senang enggak? Bisa tiap hari antum akan mengurusnya dan terperdaya dengannya. Bagaimana dengan surga dan antum sekarang saving kafling di sana? Ya misalnya. Padahal amalan antum apa? Kecil dengan kerelaan yang sedikit gitu loh. Apa sih susahnya antum mengatakan subhanallah bihamdi? Enggak susah. Tapi ganjaran dari Allah besar di surga nanti gitu. Faman wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Alimun bi a'mali ibadihi fala yudayyi'uha. Ya. Allah Ta'ala maha mengetahui amalan hambanya sehingga tidak akan menyia-nyiakannya. Jadi orang yang beriman dan beramal saleh, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala wa la yabkhasu ahadan mithqala dzarratin. Dan tidak merugikan seorang pun sedikit pun. Baik, begitu. Fadhol, lanjut. Wa qala إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال بعض المفسرين إن الذين يخفون ما أنزلنا من الآيات الواضحات الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به وهم أخبار اليهود وعلماء النصارى وغيرهم ممن يكتم ما أنزل الله من بعد ما أظهرناه للناس في التوراة والإنجيل أولئك يطردهم الله من رحمته ويدعو عليهم باللعنة جميع الخليقة. طيب الله تعالى بفهمنا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى orang-orang yang يخفون yaktumuna yukhfuna yaitu menyembunyikan apa ma anzalna minal ayatil wadihat apa yang telah kami turunkan dari ayat-ayat yang wadihat adallati ala nubuwati Muhammad SAW wa ma jaa bih yaitu ayat yang jelas sekali di Al-Quran atau ayat yang jelas sekali di Taurat mereka ditutup-tutupi oleh ulama mereka ini. Ulama bisa menjadi jahat ya. Jahat ketika menutup-nutupi kebenaran. Mungkin gak itu seperti itu? Zaman sekarang bisa gak kayak gitu? Bisa. Al-Quran mungkin gak ketutup ya lafalnya. Tapi orang sekarang yang baca Al-Quran dengan tadabur seberapa banyak itu loh. Jadi orang kan hanya menerima suplai ilmu dari lisan ulama, dari ustaz dan seterusnya. Nah ustaznya kemudian tahu di sini ada ayat yang bertentangan dengan pendapat dia. Tapi ustaznya ini kemudian menekankan kepada umat gini-gini. Kadang-kadang sebagian dari ustadz politik ya itu banyak menutup-nutupi kebenaran demi kepentingan politik demi dengan mas apa dengan label apa membela agama Allah dan seterusnya. Kelihatannya betul membela agama Allah, tapi kalau diperhatikan membela agama Allah itu dengan cara menegakkan syariat Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan ternyata penegakan agama Allah ini malah mengikuti caranya orang-orang kafir. Dengan demonstrasi, kadang dengan bakar-bakaran, dengan teriak, dengan menghujat pemerintah di depan publik, dan seterusnya. Maka ini tidak benar. Dan kemudian mereka melabelkan bahwasanya kita mengikuti ulama, kita mengikuti habaib, kita mengikuti para ustadz. Yang kemudian orang-orang awam terperdaya dengan itu. Ya. Dan kebenaran yang diajarkan oleh salaf, mereka apa? Mereka tutup-tutupi. Gitu loh. Hati-hati ada keserupaan dengan ini. Padahal ajaran salaf itu jelas ya. Nah, wahum mereka ini siapa yang bertingkah seperti ini? Hum ahbarul yahudi wa ulama'un nasara. Miftah antum di sini aja, Miftah. Di sini aja jangan kebanyakan orang di situ. Nah, kalau di sini kan enak, jadi imbang, plek gitu. Nah. Nanti geser di situ. Ya. Jadi mereka adalah para rahib atau ya semacam itu bukan rahib namanya. Para ulama'nya Yahudi, wa ulama'nya Nasara dan selain mereka dari siapapun mimman yaktumu ma anzalallah min ba'di ma adhharnahu lin-nasi fit tawrati wal injil. Menutup-nutupi apa yang Allah turunkan setelah kami zahirkan itu untuk orang-orang di Taurat dan Injil. Jadi Taurat dan Injil itu sudah ada tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dikatakan oleh sebagian ulama ayat ini untuk setiap orang yang menutupi kebenaran umum. Karena lafalnya pun umum. Alladzina ya min sighil umum. Ya kullu man katama ilman min dinillahi itu semua masuk ke dalam ini. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu yaumal qiyamati bi iljamin atau bilijamin min nar. Siapa yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian sengaja ditutup-tutupi tanpa alasan yang benar ya, maka Allah Ta'ala akan mengikatnya nanti di hari kiamat dengan ikatan dari api. Jadi ngeri loh. Ya, tapi apakah Rasulullah enggak pernah kayak gitu? Rasulullah pernah menutupi suatu ilmu. Tapi untuk maslahat. Seperti hadis apa? Hadis apa? Hadis Mu'adz. Afala ubashshiru bihin nas la tubashshiruhum fayattakilu. Jangan-jangan guys. Padahal ini manfaat enggak? Haqqullah 'alal ibad itu perkara asasi enggak dalam agama? Asasi loh. Penting enggak? Penting. Masa orang enggak tahu gitu kan kalau mikirnya. Masa enggak dikasih tahu? Tetapi kala itu sahabat Rasulullah SAW bukannya suudzon, tetapi Rasulullah mengetahui kondisi sahabatnya, para sahabatnya. Kalau dikasih kayak gini, sahabatnya mungkin lagi semangat-semangatnya. Kalau dikasih pemahaman seperti ini dan ini hak, maka dikhawatirkan mereka akan mengalami perubahan. Ya, perubahan dalam segi semangat ibadah saya, fayattakilu, mereka akan merasa gampang gitu doang gitu. Nah, jadi bukan termasuk itu ikhwan. Karena itu akan membuat terjadinya fitnah kalau disebarluaskan ilmu yang penting ini gitu. Betul penting. Haqqullah 'alal ibad, haqqul ibad 'alallah. Ya penting banget ini, malah di antara pokok agama kita. Ya kan? Maka bukan termasuk itu. Makanya kata Abdul bin Mas'ud, "Ma anta bimuhaddithin qauman haditsan la tablughuhu 'uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Tidaklah engkau, jangan engkau mengucapkan atau memberikan tahdits, obrolan, ucapan, suatu ucapan untuk pada suatu kaum yang tidak sampai akal mereka ke pembahasanmu itu. Ngerti enggak? Antum membahas sesuatu pada kaum masyarakat yang mana mereka tuh enggak ngerti antum tuh ngomong, dan akhirnya illa kana li ba'dihim fitnah, melainkan nanti akan terjadi untuk sebagian mereka menjadi fitnah buat mereka, chaos, kacau, karena salah paham, gagal paham atau enggak paham tapi merasa paham, akhirnya seperti itu ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, hadditsin nasa bima yafhamun, dalam riwayat lain bima yafqahun. Atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluhu. Bincangkan kepada manusia hal-hal yang bisa mereka pahami, gitu loh. Yang enggak bisa mereka pahami jangan dibincangkan. Atuhibbun, apa kalian pengen Allah dan Rasulnya itu didustakan oleh orang-orang gara-gara antum berbicara sesuatu yang di luar kapasitas mereka? Begitu kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian disebutkan likulli maqamin maqal. Setiap maqam ada maqalnya. Begitu. Dan yang mau didefinisikan untuk zaman sekarang atau keadaan sekarang adalah masalah takfir mu'ayyan. Ya. Merincikan hal tersebut kemudian mempraktekannya di tengah umat sekarang, begitu saya, apalagi masa-masa seperti ini, ini termasuk dalam bab yang memberikan fitnah dengan cara apa? Mentahdits pada orang-orang hal yang belum masuk ke benak orang-orang dengan baik. Ya. Gitu. Hatta boleh jadi kita sebenarnya benar ngomong gini gitu loh. Tetapi orang-orang belum nyampe atau memang bukan pada waktunya kita berkata seperti itu. Akhirnya terjadi apa? Faudha dan fitnah. Gitu masuk ke dalam hal ini. Nanti kemudian akan ditanggapi mungkin kita. Loh, antum kemudian berarti antum mau menyembunyikan ilmu Allah dong tentang masalah takfir ini. Kita enggak berusaha menyembunyikan. Tapi kita melihat maslahat dan mafsadat. Rasulullah SAW itu ditanya sama Mu'adz. Ya Rasulullah, afala ubashir bihin nas? Ini kan musyrah. Ya Rasulullah, bolehkah aku berikan kabar gembira ini kepada orang-orang? Taip, orang-orang lebih suka kabar gembira atau kabar buruk? Kabar gembira. Tapi Rasulullah bilang, tahan. Walaupun itu kabar gembira. Walaupun itu menyenangkan orang-orang, tahan. Lah terus kalau bisa takfirin kabar gembira atau kabar buruk? Kabar buruk. Lebih harus ditahan enggak? Lebih harus ditahan dulu. Jangan dulu sebentar. Tahan. Hold. Ya di pause dulu deh. Ya, jadi enggak semua yang kita ilmui kita keluarkan segera untuk publiknya. Enggak semuanya. Pun kalau iya kita mau ajarkan pada orang-orang yang khusus saja. Karena bisa menjadi fitnah bagi kalangan awam yang enggak paham. Begitu pula soal pemerintahan, soal keamanan pemerintah, begitu. Soal dunia pun begitu ya, kawan. Makanya Pak Prabowo, ya, belakangan kan diwawancarai. Kenapa kok sekarang Pak Prabowo kok, ini politik sebenarnya, tapi enggak apa-apa. Ini contoh aja. No. Kenapa Pak, kita singkat, Pak PS misalnya. Ya malah dibicarakan. Kenapa beliau, Hafizahullah, itu walil amri kita dalam masalah pertahanan kan. Kenapa beliau kok sekarang enggak pernah ngobrol, ngomong gitu. Jarang kan dengar suara beliau kan. Paling dengar apa laporan di berita beliau ke Jerman meneliti apa persenjataan dan seterusnya. Sedikit gitu loh. Kabar tentang beliau sekarang redup dibandingkan dengan sebelum Pilpres dulu, ya kan ya? Kenapa begitu? Padahal dulu waktu pas Pilpres beliau sering vokal ya. Saya dicurangi dan seterusnya dan seterusnya. Itu masalah politik beliau lah. Tapi kenapa sekarang ini? Alasan beliau kenapa kok sekarang lebih banyak diam atau diam maksudnya diam lisan, tidak banyak bicara ke publik? Alasannya apa? Namanya Menhan atau Menteri Pertahanan. Coba Menhan, Menteri Pertahanan kira-kira kalau banyak omong repot nggak negeri ini, kawan? Hah? Satpam, maaf ini bukan menyamakan ya. Satpam kalau banyak cerita ke tetangga bakal tahu nggak ya tetangga isi dalam negeri ini, dalam pesantren ini? Gitu, paham ya? Iya. Jadi enggak semua yang diketahui diceritakan. Coba kalau Pak Prabowo kemudian cerita keluar-keluar misalnya. Negeri ini kita punya senjata perlengkapan segini. Kita insya Allah bakal ngalahin ini. Banyak omongan gitu. Kira-kira musuh bakal lihat, bakal mengetahui enggak? Melacak enggak seperti apa negeri ini? Iya, namanya pertahanan itu seperti itu. Enggak bisa banyak bicara. Ya begitu ya, kawan. Apalagi soal keamanan negeri, keamanan umat. Kita enggak bisa banyak bicara membuat rusuh umat ini. Nah, sebagian dari dai-dai, terutama dai-dai politik, itu ngomong, ngoceh terus. Kita ikut ulama, kita ikut habaib, kita dan seterusnya. Ya. Yang kemudian apa? Mereka ngopi bareng dengan beberapa ustadz-ustadz versi mereka. Sementara orang-orang pada demo, mahasiswa pada ini, woy, ugrak, kita ini, dan seterusnya. Orang-orang seperti ini jahat sebenarnya. Jahat. Jahat pada umat, enggak sayang walaupun mereka bertabir dengan kasih sayang kepada umat dan membela agama Allah. Tapi enggak. Mana mereka kemudian mengajarkan Al-Qur'an, hadis, sunnah, fiqih? Enggak, mereka enggak takhusus di situ. Mereka takhusus di politik dan menggerakkan orang-orang untuk menentang pemerintah. Seperti itu. Ya. Kita tahu pemerintah punya aib. Semua punya aib. Tapi enggak semua kita beberkan ya, ikhwan. Ya. Ini bukan masalah kitmanul ilm yang buruk, tetapi ini demi apa? Maslahat dan mencegah mafsadat yang lebih besar. Ini perlu difikihkan ini. Nah, tapi konteksnya ini lebih parah. Yaitu orang Yahudi Nasara, kebenaran Al-Quran dan juga Nabi Muhammad SAW ditutup-tutup. Ula'ik, mereka akan mendapatkan apa? Yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Yatruduhumullahu min rahmatihi. Allah Ta'ala mengusir mereka dari rahmatnya. وَيَدْعُوا عَلَيْهِمْ بِاللَّعْنَةِ جَمِيعُ الْخَلِيقَةِ. Dan semua makhluk Allah Ta'ala melaknat orang-orang seperti ini. Yaitu yang menutup-nutupi kebenaran. Padahal Allah Ta'ala menginginkan untuk dimunculkan kebenaran tersebut. Baik, lanjut. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. قال بعض المفسرين إن الذين رجعوا مستغفرين الله من خطاياهم وأصلحوا ما أفسدوه وبيّنوا ما كتموه فأولئك. Kalau misalnya tadi atau mustaghfirina itu? Mustaghfirin Allah. Tidak, mustaghfirin Allah. Karena dia bukan sebagai mudhaf. Kalau dia sebagai mudhaf, jadi mustaghfirillahi. Nunnya dihapus juga. Mustaghfirin Allah. إلا الذين رجعوا مستغفرين الله من خطاياهم وأصلحوا ما أفسدوه وبينوا ما كتموه فأولئك أقبل توبته. أقبلوا توبته. وأجازيهم بالمغفرة وأنا التواب على من تاب من عبادي الرحيم بهم إذ وفقتم إذ وفقتهم للتوبة إذ وفقتهم إذ وفقتهم للتوبة وقبلتها منهم. أحسن. Kecuali illa ladzina tabu. Nah, di sini lihat ada tiga gerakan, ada tiga amalan. Pertama, tabu. Itu raja'u mustaghfirin Allah min khatayahum. Rujuk senantiasa istighfar kepada Allah dari kesalahan-kesalahan mereka. Antum punya pemikiran sesat, menyimpang sebelumnya, antum istighfar, taubat pada Allah. Ini satu. Ya. Kemudian yang kedua, wa aslahu ma afsadu. Kalau ada yang antum rusak gara-gara kesesatan antum itu, antum wajib melakukan islah, yaitu membenarkan kerusakan tersebut. Kalau dulu antum ngajarin ke orang hukum yang salah, antum istighfar, minta taubat sama Allah. Kemudian antum jelaskan ke orang yang pernah antum ajari, afwan, yang ana ajarkan dulu salah. Jangan antum diamin, ya. Misalnya dahulu, misal saja, bukan antum insyaallah, seorang misal Muslim. Nah, orang Muslim ini, dia dulu adalah misal saja mucikari, tahu mucikari? Germo apa? Bosnya pelacur lah gitu ya. Apa namanya? Ya itu kan ya namanya. Ya, iya. Ikin doang yang enggak tahu, Masya Allah. Ya paling polos dia. Iya. Atau jangan-jangan. Nah, dia ini ya, dulu pernah mengayomi berapa banyak PSK, na'udzubillah. Ini kan benar-benar kesesatan, kemaksiatan dan uangnya banyak dari situ. Kemudian dia taubat. Cukup taubat? Dah, taubat gitu aja? Enggak. Harus ngapain habis itu? Aslahu, islah. Benerin lagi, tata lah yang baik. Nah, mungkin caranya menatanya ya adalah dengan dia berlepas dari tempat tersebut. Dan dia menasihati orang-orang itu. Dan dia menyatakan, saya berlepas diri dari ini semua. Begitu. Jangan cuma ngilang doang gitu aja. Enggak. Dia harus membenahi lagi apa yang telah dia rusakkan dari perempuan-perempuan itu. Dan mengajak mereka kembali ke agama Allah. Maksudnya ke agama Allah. Maksudnya kembali ke ketakwaan. Oke, gitu. Dan juga perlu yang ketiga. Ya, wabayyanu ma katamuhu. Dan menjelaskan apa yang selama ini mereka sembunyikan dari kebenaran. Nah, kalau dikontekskan yang tadi, mucikari ini jelaskan kepada para pelacur tersebut, ini haram. Uang penghasilan kita haram. Jelasin ke mereka. Apa yang sebelumnya ditutup-tutupi. Gitu loh. Ditutup-tutupi dari kebenaran. Iya, ngomong kayak gitu. I'lan itu berarti siarkan kepada mereka bahwa ini salah. Begitu. Apa yang telah antum rusak. Begitu. Ya, tapi ini urusan pemikiran ya. Aslahu wa bayyanu. Jelaskan, tegaskan ke orang-orang, saya bukan lagi orang seperti ini. Bismillah gitu. Kalau antum dulu adalah seorang misalnya berfirqah khawarij atau antum dulu berpemikiran khawarij. Ya. Kemudian antum taubat kepada Allah dari pemikiran tersebut. Orang yang pernah antum racuni dengan pemikiran itu harus antum ajak lagi kembali ke sunnah. Ya. Kemudian antum harus memberikan pernyataan ketika antum sudah populer dengan sisi khawarij antum. Antum taubat, antum seru orang-orang dan antum nyatakan bahwa saya ana tidak seperti itu lagi. Begitu. Iya, wabayyanu, jelaskan bahwasanya diri antum mauqifnya beda sekarang. Faulaika aqbalu taubatahum wa ujazihim bil maghfirah, maka aku terima taubat mereka. Maka begitu syarat untuk diterima taubat, kalau misalnya antum telah membuat kerusakan, perbaiki kerusakan tersebut ya. Wa ujazihim bil maghfirah, dan aku yaitu Allah taala ganjari dia dengan pengampunan. Wa ana tawwabu ala man taba min ibadi, maka aku adalah yang maha menerima taubat terhadap orang yang bertaubat dari hamba-hambaku. Itu jelas. War arrahimu bihim, aku juga maha merahmati mereka. Idh wafaqtuhum litaubati wa qabiltuha minhum, karena aku telah memberikannya mereka taufik untuk bertaubat dan aku menerima taubat tersebut dari mereka. Lanjut. Qala Allah Ta'ala, إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال بعض المفسرين إن الذين جهلوا الإيمان وكتموا الحق واستمروا على ذلك حتى ماتوا أولئك عليهم لعنة الله بالطرد من رحمته وعليهم لعنة الملائكة والناس أجمعين. Untuk siapa itu? Untuk orang-orang kafir. Inna alladhina kafaru, orang yang kafir, wa matu, yaitu inna alladhina jahadul iman wa katamul haq, kufur, tidak beriman dan menyembunyikan kebenaran. Ya, wastamaru dhalika ala dhalika hatta matu, terus seperti itu sampai mati. Mereka mendapatkan apa? Mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, laknat manusia seluruhnya, dijauhkan dari rahmat. Itu untuk orang kafir, ya, sudah mati, ya. Tapi untuk kafir secara muayyan, antum tidak melaknatnya secara muayyan. Laknat Allah enggak. Jangan. Tapi laknat global boleh, laknat mutlaqah boleh. Laknat Allah al-Yahud boleh. Al-Nasara, ala'ana Allah al-Mushrikin boleh. Tapi secara muayyan jangan dulu. Lebih baik doakan dia hidayah. Gitu loh. Nah, lebih-lebih kalau misalnya dia adalah seorang mukmin muslim, walaupun memang bermaksiat dan cukup parah. Ada sebuah riwayat, ya. Ini menunjukkan, ini disebutkan dalam kitab Ahkamul Quran. Ada yang disebutkan juga dalam Al-Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi diriwayatkan ada seorang sahabat Nabi datang, didatangkan kepada Nabi SAW. Dia ini syaribu khamrin miraran, mudminul khamr, yaitu sering minum khamr. Maka sebagian dari sahabat mengatakan apa? La'anahullah, semoga Allah la'anat dia. Ini la'anat mu'ayyan enggak? Mu'ayyan, la'an mu'ayyan, iya. Ya, la'anahullah ma aktsaru ma yu'ta bih. Semoga Allah la'anat dia, betapa banyaknya dosa dia kita. Maka Nabi SAW bersabda apa? La takunu 'auna asy-syaitani 'ala akhikum. Jangan kamu menjadi pembantu syaitan untuk menyusahkan saudaramu sendiri dengan cara melaknat dia secara muayyan. Maka ini para ulama mengatakan Rasulullah SAW menjadikan adanya hurmatul ukhuwah, hurmah, keharuman dari segi persaudaraan. Dari keharuman apa? Jangan dilaknat dia. Ya. Jangan dilaknat secara muayyan gitu loh, apalagi muslim. Ya. Jangan kalian menjadi pasukan syaitan untuk menyusahkan saudara kalian dalam hal ini. Ya boleh jadilah ada tersebut, bisa jadi dikabulkan oleh Allah, repot lagi urusan nanti, kesian. Ya begitu. Tapi kalau orang kafir, udah pasti dilaknat dia, hidup atau matinya. Tetapi kita tidak melaknat muayyan ketika hidupnya. Adapun kalau sudah tabayun dia mati dengan keadaan kafir, maka khalas, pasti mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia pada waktunya nanti di akhirat. Semua manusia melaknat orang kafir, hatta sesama orang kafir sekalipun. Iya, na'udzubillah. Enggak ada wali, enggak ada nasir. Ya, pada waktunya nanti, na'udzubillah. Ya, semuanya. Gimana nanti kalau kita mati? Na'udzubillah. Makanya jangan sampai mati dalam keadaan kafir. Khalidina fiha. Qala Allah Ta'ala khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'adzabu wa la hum yunzalun. قال بعض المفسرين دائمين في اللعنة والنار لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يمهلون بمعذرة يعتذرون بها. خالدين فيها دائمين في اللعنة والنار. Oh, نعوذ بالله. Ya, selamanya dalam laknat dan dalam neraka. نعوذ بالله من ذلك. Sementara api neraka itu 70 kali lipat pedihnya daripada api dunia. Pernah antum kegosong atau kebakar pernah gak? Ada yang pernah terasa gimana kebakar rasanya? Ya, kadang-kadang ana heran orang-orang yang biasa di dapur, koki, ahli masak itu tidak takut sama Allah dan azabnya ya. Padahal itu adalah majal dan tempat yang sangat mudah bagi seorang yang beriman untuk menemukan kenyataan bahwasanya azab Allah itu sangat pedih. Coba, sekarang kan pakai gas ya. Kalau bukan pakai kompor terus ditiup, fu gitu kan ya. Orang pakai gas, gampang, cetek, nyala. Benemin muka sedikit aja. Coba. Pasti gak berani. Itu baru asap kompor, api kompor loh, belum api kebakaran beneran. Ya, baru asap kompor juga tahu berapa ratus kali lipat di neraka itu dibandingkan itu. Ya, kemudian air menggelagak mendidih misalnya, bikin sop atau air masak atau apalah gitu. Wah, gitu. Gimana dengan nerakanya gitu loh. La yadzuquna fiha barda wa la syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Air yang masih mendidih dan juga bekas-bekas nanah dan kotoran para pezina di neraka. Na'udzubillah. Gimana? Ya. Khalidina fiha lagi. Na'udzubillah. Untuk orang kafir. La yukhaffafu anhumul adzab. Tidak diringankan. Ya di sini. La yukhaffafu anhumul adzab. Walahum yumhalun bima'adziratin ya'tadzirun biha. Walahum yunzorun. Tidak sedikit pun diberi udur ketika sudah di neraka. Maksudnya enggak. Dia minta maaf kepada Allah, semua akan menjadi Islam pada waktunya nanti. Mereka berusaha menjadi Muslim, enggak bisa. Ya, masuk neraka orang-orang kafir selama di neraka. Dan ajabnya, ikhwan, Allah Ta'ala Maha Kuasa. Di surga semakin lama semakin nikmat. Di neraka semakin lama semakin tersengsara, pasti itu. Iya, itu kenikmatan di surga itu. Antum makin lama di surga makin nikmat. Beda dengan dunia loh. Di dunia makin lama antum makan, makin gak enak. Apa makanan kesukaan? Donat. Nah, kesukaan dia donat. Misalnya. Kesukaan antum donat misalnya. Donat yang bulat-bulat, yang 30 ribuan, yang kalau satu kotak gede, kalau setengahnya 15 ribuan. Ya? Antum makan, kalau yang 30 ribu berapa isinya? Hah? 12. Satu lusin. Ya? Satu lusin 30 ribu. Ya. Nah kemudian antum makan 12-12-nya. Satu. Lagi baca kitab sambil nyemil gitu. Donat satu dua. Itu kan isi gula doang gitu. Enak kan? Enak. Aku makan dua aja enak. Enak. Ya, gak enak. Tadinya enak jadi enak ya. Dari enak jadi enuk lama-lama. Enuk gitu kan ya. Gak enak. Hatta itu favorit antum. Alwi misalnya, antum favoritnya apa? Makan apa? Sate jangkrik. Hah? Antum apa favorit antum? Sate. Sate beneran? Coba antum makan sate sama tusuk-tusuknya. Pasti ya? Karena dunia seperti ini, dunia, ikhwan. Makin lama makin gak enak. Ya. Antum pun hidup makin lama makin berkerut. Ya, yakin gak gitu? Seperti itu dia. Tapi kalau di surga makin lama makin enak, makin ajib rasanya, makin enak. Buah di surga ukulha daimu wa dhilluha, yang kata Allah Ta'ala. Ya, masya Allah. Buahnya sama. Sama buahnya. Ambil, makan, ambil lagi sama. Makin lama makin enak itu buah. Udah gitu gak ada masalah kekenyangan gitu kemudian. Entang, aduh mager nih, gak ada kayak gitu-gitu. Kemudian pengen boker habis itu kan. Enggak ada. Enak makin enak ya kan. Enggak usah dipikirin. Loh, itu kan makan terus. Terus pencernaan ini gimana nanti? Hilang dong masa dari perut. Ya enggak usah dipikirin gitu. Antum ke surga aja dulu baru. Ya gitu. Tapi kalau di neraka sebaliknya. Makin hari makin pedih. Itu. Inna'udzubillah. Ya kita memohon kepada Allah supaya. Ya gimana ya. Kadang-kadang kita ngelihat diri kita kayak gini gitu loh. Potensi kesana. Tetapi yang enggak boleh putus asa, ikhwan. Ya Allah itu disebut ini wa ana tawwabur rahim. Semoga Allah Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan bersih dari dosa insyaallah. Ya kita khawatir dapat ini gitu. Kemudian kata Allah, kemudian qala Allah Ta'ala wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. قال بعض المفسرين وإلهكم أيها الناس إله واحد متفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وجودية خلقه له لا معبود بحق إلا هو الرحمن المتصف بالرحمة في ذاته وأفعاله لجميع الخلق الرحيم بالمؤمنين وإلهكم إله واحد لا إله إلا الله. Sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Wa ilahukum ayyuhan nas, seluruh manusia ilahun wahid. Mutafarridun, menyendiri fi dzatihi, tidak ada yang serupa dengannya. Zat menyendiri, tidak ada yang serupa dengannya. Wa asma'ihi, nama-namanya, sifat-sifatnya, wa af'alihi, perbuatan-perbuatannya. Dan dari segi ubudiyahnya makhluk kepadanya, yaitu dari segi penghambaan makhluk dan ketundukan makhluk kepada Allah Ta'ala. Hanya Dia. La ilaha illa huwa. La ma'budu bihaqqin illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Ar-Rahman. Apa yang maksud Ar-Rahman sini? Ar-Rahman al-muttasifu birrahmati fi dhatihi wa af'alihi li jami'il khalq. Yaitu yang tersifati dengan rahmat untuk zatnya, yaitu zatnya Allah, perbuatannya Allah terhadap seluruh makhluk. Umum ya, Allah Ta'ala merahmati binatang-binatang. Itu menunjukkan konsekuensi nama Allah Ta'ala Ar-Rahman. Ar-Rahimu bil mu'minin. Yang maha merahmati terhadap orang mukmin, ini konsekuensi dari isim Allah Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim itu, Ar-Rahim yaitu Dhu Ar-Rahmah Al-Muttasilah bil marhumi bih. Yaitu Ar-Rahim yang memiliki rahmat yang nyambung kepada pihak yang dirahmati, yaitu orang mukmin saja, khalas. Ya. Jadi kalau antum mendapatkan ketenangan karena Allah, maka di sini konsekuensi nama Allah Ar-Rahim. Ya. Kalau antum mendapatkan rezeki mutlak gitu ya, dan rezeki tersebut ternyata antum konsumsikan untuk maksiat, itu rezeki karena rahmat Allah, konsekuensi dari isim Allah Ar-Rahman. Tapi ketika dari rezeki tersebut antum justru semakin beribadah, justru semakin bahagia karena Allah dengan rezeki tersebut, maka itu konsekuensi dari nama Allah Ar-Rahim. Karena dengan itu antum ada ketersambungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ilmunya membuat dia semakin bertakwa, maka dia mendapatkan rahmat Allah Ta'ala sebagai konsekuensi dari nama Allah Ar-Rahim. Tapi siapa yang mendapatkan ilmunya justru untuk semata-mata dunia dan justru dia enggak bertakwa dengan ilmu tersebut, iya, Allah merahmatinya dengan ilmu tersebut, tapi merahmati sebagai konsekuensi dari nama Allah Ar-Rahman, dan belum tentu itu baik buat dia. Ya begitu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.